setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar. Cintaku ini untuk dirimu.

memberikan dirimu. Karena aku sayang padamu dengan kesungguhanku, aku rela bersalah menantikan dirimu. Mata jadi saksi

Harusku menjerit, namun lidahku keluh saat mata ini melihatmu dengan dia. Rasanya tak percaya dia. Katanya sayang, katanya cinta, ternyata aku kecewa. Katanya setia, takkan mendua, ternyata kecewa. Katanya setia, takkan mendua, ternyata aku terluka. Mendengar suaramu aku benci, menatap fotomu aku benci.

sifatnya. Tatapan matamu memandangku, tersenyum membuatku malu. Ingin bertanya, bibir ini diam, membisu seribu basah. Antara Jakarta, Surabaya, di sebelum aku pergi jauh darimu.